أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته على نعمته ونشكره على كل آلائه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد المصطفى pendengar RRI yang mulia di mana saja Anda berada, menjadi sebuah kebaikan insyaallah pada pertemuan kita ini dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah lewat bedah tafsir Syarawi. Mudah-mudahan keberadaan kita di bawah lindungan Al-Qur'an dapat memberikan ketenangan dan kekokohan jiwa kita sehingga kita dapat menjalani aktivitas kehidupan dengan baik dan sempurna. Pada kesempatan ini bahasan kita adalah pada surah Ali Imran ayat 80. Wala ya'murukum an tattakhidzul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Ayat ini bila dimaknai masih terkait dengan pemaknaan ayat 79. Dan tidaklah wajar pula bagi nabi tersebut menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Nah, pendengar yang berbahagia, kita melihat bahwa ketika nabi tidak pernah menyuruh manusia untuk menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai titah Tuhan, bagian dari Tuhan bahkan, tetapi dia mengatakan kunu rabbaniyin, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat dengannya. Pada saat itu juga nabi tersebut tidak pernah memerintahkan umatnya untuk mengambil malaikat dan menjadikannya sebagai Tuhan, dan tidak pula pernah menyuruh untuk menjadikan nabi-nabi, baik dia sendiri atau nabi yang sebelumnya, sebagai Tuhan. Nah, jadi ini bantahan Allah ya, sangat detail, sehingga tidak ada alasan bagi manusia karena kelahirannya tanpa seorang bapak, dan memang itu hanya mungkin karena ya, dikehendaki Allah bikalimatihi wa ruhim minhu, lantas kita jadikan dia sebagai sekutu Tuhan. Tidak ada alasan, sebab dia juga nabi, seorang rasul ya. Ayat murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Apakah patut nabi tersebut menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Syekh Sya'rawi ketika memaknai dan memahami ayat ini, beliau menambahkan ayat ini mengungkap sebuah fakta. Ini mungkin terjadi pada umat Islam, seolah-olah ketika umat kagum akan kemuliaan Rasulnya, lantas mereka berkata, kami ingin menjadikan dirimu melebihi pencipta alam ini, maka kami ingin menyembahmu. Maka Rasul membantah dan menjelaskan kepada mereka bahwa sujud tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendengar yang berbahagia, jelas sekali bahwa ya, dalam Islam itu mana posisi Allah, di mana posisi Rasul, di mana posisi malaikat, posisi kitab, dan juga di mana posisi manusia sebagai hamba Allah, umat Nabi, dan pewaris dari kitab Al-Quran. Di studio telah hadir Ustaz Perdana dan juga Ustaz Zainal Arifin. Mungkin beliau akan menambahkan komentar kita, menambah wawasan kita pada pertemuan ini. Kami persilakan. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Di dalam ayat 80 ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan yang cukup tegas bahwa seorang nabi itu tidak akan pernah memerintahkan dirinya untuk disembah dan tidak akan pernah memerintahkan untuk menjadikan malaikat atau nabi-nabi lain itu untuk dijadikan sembahan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam bentuk arbaban. Di dalam ayat lain Allah menjelaskan ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, bahwa mereka orang-orang ahli kitab terkadang mengambil para rahib-rahib dan juga para pemuka agama mereka itu sebagai Tuhan selain daripada Allah. Ketika ayat ini diturunkan, pada saat itu sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apakah mungkin para pemuka-pemuka agama itu dijadikan sebagai Tuhan oleh para pengikutnya? Oleh Rasulullah SAW dijelaskan bahwa ini maksud dengan arbaban di sini, dijadikan sebagai Tuhan itu bukanlah maksudnya Tuhan dalam bentuk disembah secara langsung sebagaimana yang mereka lakukan terhadap Nabi Isa alaihi salam atau kepada Uzair yang dikatakan oleh Yahudi sebagai Uzair bin Allah. Uzair itu adalah anak Allah. Akan tetapi keterangan menjadikan sebagai Tuhan itu bisa dalam bentuk mereka itu telah mengikuti apa yang mereka itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Jadi kalau ada seorang pemuka agama yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram dan itu diikuti oleh para jemaahnya, maka jemaah ini sudah menjadikan ulamanya ini atau pemuka agamanya ini sebagai Tuhan secara tidak langsung, walaupun tidak sujud langsung, akan tetapi karena sudah taat mengikuti tadi, sama saja sudah menjadikan pemuka agama ini sebagai Tuhan. Bahkan lebih luas lagi dapat kita katakan bahwa apabila seorang pemimpin memerintahkan suatu perbuatan maksiat dan itu diikuti oleh si rakyat ini, atau mereka diam dan setuju, maka ini sama saja sudah menjadikan si pemimpin tadi sebagai Tuhan walaupun tidak disembah secara langsung. Katakanlah baru-baru ini ada sosialisasi penggunaan kondom di desa-desa. Sudah dibentuk yang namanya ATM kondom. Masukkan duit keluar kondom, bukan masukkan duit keluar Coca-Cola. Masuk duit keluar kondom. Ini kalau ada yang setuju atau mengikuti dalam artian juga membeli kondom atau diam tapi setuju, maka sebenarnya sudah menjadikan para pemimpin mereka sebagai sesembahan, dan ini adalah suatu bentuk kemusyrikan yang walaupun hampir-hampir samar tapi adalah merupakan bentuk kemusyrikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati bagi kita para umat Islam untuk bertindak dan bersikap. Terkadang tanpa kita sadari kita sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah walaupun itu tampaknya seperti perbuatan yang biasa-biasa saja. Ya. Iya, saya tambahkan sedikit di sini. Jadi mungkin yang dimaksud Ustaz Perdana ini hampir mendekati dengan istilah pengkultusan. Pengkultusan. Pengkultusan. Jadi ada seorang ulama karena mungkin dia hampir sempurna akhirnya dikultuskan. Betul. Menghormati ulama itu bagus. Menghormati guru itu bagus. Menghormati orang tua juga bagus dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika itu dikultuskan sehingga menjadikan itu sesembah, nah itu sudah menjadi hal yang lain. Penyembahan dan pengkultusan itu pun akhirnya rupanya apa, pengkultusan dan penghormatan itu pun rupanya tipis-tipis sekali itu. Nah, kita diperintahkan Allah dalam banyak ayat untuk menghormati orang tua, wabil walidaini ihsana, bukan sekedar baik tapi ihsan, lebih baik lagi. Tetapi apakah kita kemudian menyembah orang tua? Nah, itu menjadi permasalahan yang lain. Begitu juga kita begitu kagum dengan Nabi. Mungkin umat Islam sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah maksum. Orang tua kita mungkin bersalah. Ketika kita melihat orang tua saja begitu kagum kita, apalagi kita menemukan sosok seperti Nabi Muhammad yang itu maksum, maka sangat mungkin terpikir oleh rakyatnya, sangat mungkin terpikir oleh umat Muhammad untuk menuhankannya. Maka di sini sekali lagi dikatakan Nabi Muhammad itu adalah manusia seperti manusia lainnya, tetapi dia tidak seperti manusia lainnya karena dia adalah maksum. Basharun lakal bashar. Manusia layak manusia biasa, tetapi dia tidak seperti manusia biasa. Ini tambahan dari saya. Ya, sangat menarik sekali dua komentator atau penambah wawasan kita pada pertemuan ini. Tapi tentunya kalau kita terus mengkaji dan mendalami makna-makna dan hikmah yang tersimpan di balik perintah atau di balik larangan Allah, tentunya adalah merupakan sebuah kekokohan jiwa yang akan muncul dan kejelasan berpikir. Jadi kalau kita menilai dan kita mencoba untuk mengurut-urut dari kajian pertama tentang surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, apa yang mungkin dapat kita refleksikan bahwa Al-Quran ternyata membimbing kita untuk meluruskan metodologi dan sistematika berpikir. Artinya, apa yang dikembangkan di zaman modern ini adalah profesionalitas dan akuntabilitas. Sudah dimulai oleh Allah, sudah diungkapkan oleh Al-Quran. Menempatkan sesuatu tepat pada posisinya, itu adalah pesan dari Al-Quran, dan itu adalah makna dari keadilan. Nah, Allah kita tempatkan pada posisi sebagai Rabb, Muhammad SAW sebagai muballigh al-wahyi, penyampai wahyu. Tidak pernah terbalik, Tuhan kehilangan posisi, muncul Muhammad sebagai posisi menggantikan Tuhan. Tidak pernah itu terjadi. Namun Rasul mengatakan, kunu rabbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang dekat dengan Allah. Bukan artinya ketika dekat dengan Allah kita melecehkan dan bahkan melupakan Rasul. Tidak. Tetap juga beliau sebagai panutan kita, sebagai pedoman dan kecintaan kita kepadanya tidak pernah berkurang. Iya. Maka itulah suatu hal yang luar biasa kita lihat di sini, Pak. Iya, saya pun menambahkan sedikit ini, Ustaz Anafi. Ketika kita mengetahui bahwa posisi Nabi Muhammad itu sebagai seorang Rasul, tetapi Nabi Muhammad memiliki keistimewaan dibanding Nabi-Nabi lainnya. Iya. Nabi Muhammad dibenarkan untuk membuat tasri'. Jadi ada sumber syariat itu di samping Al-Quran ada Al-Hadis, dan itu bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun bukan berarti buatan Nabi Muhammad. Ada pesan perintah kepada umat Islam untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Al-Quran. Wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang disampaikan Rasul dari dirinya, bukan dari Al-Quran, ambillah, karena aku sudah merekomendasikan, begitulah mungkin perintah Allah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Ini menjadi suatu hal yang menarik ketika kita melihat apakah kemudian Nabi Muhammad itu menjadi Tuhan. Tidak. Karena di sisi lain, apa yang disampaikan Rasul itu tidak lepas dari pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Nabi Muhammad juga dalam Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad itu tidak pernah mengeksplorasi dirinya untuk membuat hukum baru. Dia tidak pernah mengucapkan sesuka hati hawa nafsunya. Tetapi yang keluar itu adalah wahyu, walaupun itu tidak tertuang dalam Al-Qur'an yang disebutkan dengan istilah ilmu keislaman dengan ilmu hadis. Iya, hadis. Itu tambahan dari saya. Ya, pendengar sekalian, yang menarik untuk kita lanjutkan di sini bahwa kenapa Nabi itu bisa begitu cerdas, begitu piawai dalam menggunakan bahasa-bahasa yang baik dan benar dalam hikmah dan menetapkan hukum-hukum. Karena dia mendalami Al-Quran, mendalami kalam Allah, memaknainya dan meresapinya. Nah, jadi kita maka kagum kepada Nabi karena berdasarkan ini. Kagum kepada ulama bukan karena sosok ganteng dan wajah mereka atau bajunya, atau bajunya, tapi sosok dari kekaguman kita adalah hikmah-hikmah yang keluar dari kecerdasan mereka. Iya. Dari mana mereka bisa cerdas seperti itu? Karena kedalaman ilmu mereka terhadap Al-Quran. Datang dia mengurangi beban kita. Betul. Jangan sampai datang dia menambah beban kita. Nah, itu bukan ulama itu. Bukan ulama namanya. Jadi dia memberikan sosok, memberikan solusi alternatif. Solusi benar sekali. Bukan menambah troublemaker gitu. Menambah problem saja. Jadi makanya di sini kita mencoba mengkaji Al-Quran ini adalah dalam rangka bagaimana Al-Quran ini menjadi solusi yang tepat. Apa yang kita ucapkan dalam pertemuan-pertemuan ini adalah memberikan keteduhan dan kesejukan bagi masyarakat. Yeah. Maka program RR ini juga kita dukung karena fungsinya adalah memberikan kedamaian, penyejuk hati, ini nama programnya, yeah, kan. Jadi kalau hati sudah sejuk, sudah dingin, sudah damai, maka mudah kita untuk melakukan proyek-proyek pembangunan yang, yeah, lebih meminta pengorbanan, meminta kesabaran, meminta jihad dari kita sendiri, yeah, dari pendengar yang berbahagia. Jadi ayat demi ayat yang kita kaji ternyata telah memberikan nuansa yang sangat dalam bagi kita, ya, dalam memaknai hidup ini agar lebih konkret dan lebih dalam menyikapi perkembangan-perkembangan yang terjadi, terutama akhir-akhir ini di mana bencana alam, di mana berbagai kesulitan sedang menimpa bangsa kita. Pembangunan agak macet dikarenakan banyak uang-uang negara yang harus menyelesaikan, terfokus menyelesaikan musibah-musibah yang silih berganti seakan-akan tidak pernah habis. Nah, di sini kalau hati kita sudah sejuk, kalau hati kita sudah dingin, kalau hati kita sudah pas, maka kita akan legowo, menerima kenyataan seperti ini, dan kita tidak lantas mencaci maki siapapun, karena memang kita menyadari itu adalah merupakan wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Apa yang ditakdirkan Allah itulah ya takdir yang terbaik bagi manusia. Iya. Kalau dalam hal takdir ini Pak Ustaz ya, mungkin jemaah haji di Arafah itu juga harus menerima secara ya, takdir, tapi ya, pertanggungjawaban dari segi manajerialnya ya, jelas tetap, ada. Iya. Ya. Dia kan pejabat publik, dia adalah masyarakat, manusia yang dipercaya untuk itu. Okay. Nah, mari kita yakin kepada Allah bahwasanya inilah merupakan pegangan kita. Mudah-mudahan penyejuk hati ini, pendamai iman ini dapat mendirikan kebaikan bagi kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita durasi kita sekarang ini 25 atau 20 menit. 20.